الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan pembahasan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bacaan tasyahud. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalam ismun min asma'illah. Assalam merupakan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu, makna daripada assalam, as-salim minan naqais wal-uyub, yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan cacat celah, aib aib ataupun cacat celah, cacat celah. Qala fahuwa ismun min asma'illah. Assalam merupakan nama dari nama-nama Allah. Yud'allah bihi, yang dengan nama itu, yud'a dipanggil, Allah dipanggil dengan nama itu. Wa yutlaqus salamu aydan, dan dimutlakkan pengertian salam ini juga. Wa yuradu bihi, yang dimaksud adalah as-salamatu, keselamatan. Keselamatan minal afat, dari berbagai macam kekurangan, keterbatasan, penyakit dan yang lainnya. Wal khitabu huna, khitab, kalimat as-salam di sini ya, fi as-salamu alaika, dalam kalimat assalamu alaika, listihdaru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dhahni, ya, listihdaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dhihn, yaitu untuk menghadirkan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam benak orang yang mengucapkannya, di dalam fikiran otak, di dalam fikiran orang yang mengucapkannya. Wala ba'sa bihadzal khitab, maka tidak mengapa khitab yang seperti ini. Kama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza marra 'alal maqabir, ketika beliau melewati pemakaman, melewati kuburan, yaqul, beliau mengucapkan doa, assalamu alaikum ayyuhal mu'minun. Assalamu alaikum ayyuhal mu'minun. Maka kalimat assalam di sini dikhitabkan kepada ayyuhal mu'minun. Alaikum, kum di sini adalah orang-orang yang beriman. Yukhatibuhum, maka assalam itu dikhitabkan, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Qala walaysa ma'na hadza annahu nida'un lil amwat, bukan berarti mengucapkan assalamu alaikum ayyuhal mu'minun itu bukan kemudian menyeru, ya, memanggil orang yang sudah mati, ya, diserukan atau ditujukan penyeruan tersebut kepada orang yang sudah mati. Kama yatawaham ba'dun nas, sebagaimana pikiran orang-orang atau pendapat orang-orang sebagian manusia. Wa innama hadza du'aun lahum, akan tetapi yang dimaksud assalamu alayka ayyuhal mu'minun, maksudnya adalah doa. Doa untuk siapa? Lahum, untuk orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia. Birahmati wal maghfirah, agar orang yang meninggal dunia yang sudah dimakamkan tersebut mendapatkan rahmah dan maghfirah. Fahuwa yukhatibuhum bidu'ailahum. Maka yang demikian ini khitabnya dalam rangka mendoakan mereka. Dalam rangka mendoakan mereka. Wal istighfarulahum. Dan dalam rangka untuk memohonkan ampun. Dalam rangka untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia. Yang ada di pemakaman tersebut. Wala yukhatibuhum bima'na annahu yatlubu minhum. Bukan diartikan khitab ditujukannya doa tersebut untuk meminta. Meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Atau orang-orang beriman yang dimakamkan di pemakaman tersebut. Al-ighosah awil madad. Yaitu untuk meminta pertolongan ataupun meminta bantuan. Au ghairi dhalik atau yang selainnya. Fala yustabahu hadzal kalam. Ala ba'din nas, maka jangan diserupakan ucapan ini sebagaimana sebahagian orang menganut pendapat ya, menganut pendapat seperti itu. Qala assalamu alayka ayuhan nabi ya, an-nabi minan nubu'ah. An-nabi, kata nabi itu dari kata an-nubu'ah. Wahia ar-rif'atu, artinya murtafi'ah, artinya yang ditinggikan, rif'ah, ya ketinggian, yaitu maksudnya al-ulu, tinggi, ya ketinggian. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam murtafi'un, ya, murtafi'ul qadri ala ghairihi minal khalqi. Karena sungguhnya seorang nabi itu kedudukannya tinggi. Ya, kedudukannya, kadar kedudukannya itu tinggi dibanding dengan makhluk lainnya. Wakil atau ada juga yang menyatakan an-nabi, kata nabi ini min an-naba'u, dari an-naba'u. Wa huwal khabaru, yang dimaksud an-naba'u artinya al-khabaru, kabar, artinya kabar, berita. Li'annahu mukhbirun, karena sungguhnya nabi itu adalah mukhbirun, orang yang mengabarkan, orang yang membawa berita. Anillah, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alal makna, maka makna apapun, al-awwal, makna yang pertama, yakunu fihi hamzah. Makna yang pertama yang dituliskan pada kata an-nabiyyu itu ada hamzahnya. Ya, di belakang itu ada setelah ya, setelah huruf ya ada hamzah. Maka wa ala tsani, pendapat yang kedua, bi makna al-mukhbir, orang yang membawa berita. Yakunu an-nabiyyu, tidak ada hamzahnya, min duni hamzah. Ya, minan naba. Ya, dari kata an-naba wa huwal khabar, yaitu dia berita. Yang menunjukkan dia membawa berita. Atau an-naba artinya adalah al-khabar. Berita, kabar berita. Qala hadza ma'nahu lughatan, ini makna secara bahasa. Makna secara bahasa nabi, an-nabiyyu, itu makna secara bahasa adalah seperti dijelaskan. Ada pengertian, ada dua pengertian. Makna secara bahasa yaitu ar-rif'ah atau murtafi'ah, yang kedua yakni al-khabar, itu pengertian kata nabi. Secara bahasa artinya tempat ketinggian, al-ulu, tinggi, atau khabar, berita. Amma ma'nahu syar'an, adapun makna secara syariat, fan nabiyyu, nabi itu adalah huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi adalah man uhiya ilaihi, orang yang diberi wahyu kepadanya. Seseorang yang diberi wahyu kepadanya bisyar'in, dengan syariat. Walam yu'maru bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Nanti pengertian tabliknya ini ada. Ya, bukan berarti tidak menyampaikan, pengertiannya ada disebutkan. Wa amar rasul, adapun pengertian rasul, fahuwa man uhiya ilahi bisyar'in, yaitu orang yang diberi wahyu ya dengan syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa ma'na at-tabliq, makna tabliq huna di sini adalah al-ilzam wa qital. Al-ilzam artinya untuk mewajibkan, memaksa. Al-qital kalau tidak mau diperangi gitu. Ya, wal qital, wa qital, wa qitalun nas, memerangi manusia. Ilzam wa qitalun nas. Ala iltizami hadza syar, untuk melaksanakan, untuk wajib wajib melaksanakan syariat. Walaisa makna tabligh, dan bukan pengertian tabligh di sini ad-da'wah, yaitu menyampaikan, bukan ya. Fa da'watu yaqumu biha kullu mukallafin, karena dakwah itu semuanya melaksanakan ya, kullu mukallaf, setiap orang yang telah terkena kewajiban ya, alal terkena kewajiban minal anbiya, dari kalangan para anbiya, wal ulama, para ulama juga, kullun ala qadri istita'ah ya, maka setiap orang berdasarkan kemampuannya masing-masing ya, yad'u ila Allah wa yablugh, maka ia berkewajiban untuk berdakwah dan menyampaikan. Nah, ini pengertian tabligh, menyampaikan di sini adalah pengertian untuk semuanya. Tetapi adapun rasul, menyampaikan, rasul di sini menyampaikan artinya melakukan ilzam. Wa qitalun nas, memaksa orang untuk mengamalkan, dan kalau tidak misalnya ya, kalau tidak ya diperangi ya, kalau tidak diperangi, kalau tidak mau melaksanakan diperangi ya. Maka ada ketentuan membayar jizyah. Di dalam Islam ada ketentuan membayar jizyah. Artinya apa? Ketika sebuah pemerintahan, sebuah wilayah dikuasai oleh kaum muslimin, kemudian di situ ditegakkan pemerintahan Islam, maka orang-orang yang selain beragama Islam, artinya misalnya ada orang Yahudi, pada zaman Nabi ada orang Yahudi. Orang Yahudi didakwahi, mau tidak masuk Islam. Ditawari. Kalau dia tidak mau masuk Islam, dia bayar biaya untuk pengamanan dia. Ya, maka setelah dia membayar jizyah, itu menjadi hak pemerintah Islam untuk melindungi dia. Artinya dia tidak mau diajak masuk Islam, ya, diseru untuk memeluk Islam, tapi dia tidak mau, memilih dengan agama sendiri, itu dibiarkan, tetapi sebagai penggantinya adalah membayar jizyah. Nah ini diberlakukan. Maka Rasul, Ar-Rasul itu melakukan ilzam wa qitalun nas. Dia Rasul itu memaksa orang untuk wajib melaksanakan apa yang disampaikannya. Seperti perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ketika itu sebagai komandan perangnya, untuk sebelum memerangi orang Yahudi, sampaikan dulu tawaran, apakah mau memeluk Islam atau tidak. Kalau tidak, diperangi. Allah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Qala fa hadza huwa al-farqu ma bainan nabi war rasul. Maka inilah perbedaan antara an-nabiyyu war rasulu. Perbedaan antara nabi dan rasul. Kama dzakara ahlul ilm, sebagaimana ahlul ilmi para ulama telah menyebutkannya. Far rasul, maka seorang rasul itu mulzamun. Dia memiliki sifat untuk memiliki ketentuan untuk memaksa. Wa amman nabi, adapun nabi, fa innahu ghaira mulzamun, maka dia tidak memiliki apa untuk memaksa, memiliki ketetapan untuk memaksa. Wa inna ma yablughun nas, akan tetapi menyampaikan kepada manusia min ghairi ilzam, dengan tanpa memaksa. Wa aidan, maka juga fan nabiyyu yub'atsu bisyar'in min qibali khilafir rasul. Dan seorang nabi diutus dengan syariat yang berbeda dengan rasul. Fa innahu yub'atsu bisyar'in mustaqil. Seorang nabi diutus dengan syariat yang tersendiri, artinya yang berdiri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.